Getok, getok, lindrine mas. Yuk, getok ye. Mang mriki ye. Mbak Yuni sing dodol getok, mang mriki kula tumbasi. Yen mengke rasane matuk, sedaya kula bayari. Getuk lindri, getuk lindri. Kang kakang sing tumbas getuk, tereng-tereng aku kemati. Wong lanang senenge umuk, rong karuan dompete isi. Yuk, gedung umur nenek, yuk, cukup pecel deh. Mbak Yuni sing totol pecel, wis larang kurang sambeli. Lagi wanuh wis gawe mangkel, po iso serawungan suwe. Getuk lindri, getuk lindri. Kang kakang sing tumbas pecel, pon genep tiga telase. Yen kakang ra gelem anyel, ampun kerep omong nyereke. Neng asuh raya layangan, sandung watu tipe kendangan. Timbang patu terus-terusan, boyo ayo temen-temenan. Ketuk lindri.